بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jami' Pasir Gudang, para imam, para bilal, para ustaz, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan dan kurnianya kita dapat berada di dalam masjid rumah Allah yang begini mulia dalam sesi menjawab kemusykilan-kemusykilan agama. Genap 6 bulan setelah kita datang pada kali yang pertama pada bulan 6 yang lepas. Jadi untuk tidak membuang masa, waktu pun lewat dah. Kita ada masa lebih kurang 2 jam boleh. Untuk menjawab kemusykilan-kemusykilan yang telah ada di hadapan saya ini. Baik, kita tengok apakah soalan pada malam ini. Apakah hukum bermain chess? Adakah berdosa di sisi Islam? Masalah main catur ada berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab 4. Pendapat yang paling ringan iaitu pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan fukaha-fukaha mazhab Syafi'i, iaitu makruh. Dalam mazhab lain haram, sehingga sentuh buah catur tu sama macam sentuh darah babi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak haram. Kerana tidak haramnya, Imam Syafi'i mengatakan hadis berkenaan haramnya main catur itu dhaif. Bila dhaif, boleh dijadikan sandaran tidak kepada hukum untuk fadail amal sahaja. Itu kata berlaku perselisihan menjadi rahmat bagi umat. Jadi bila berlaku perselisihan, tidak termasuk main catur ini perkara mungkar. Kerana benda mungkar, benda yang ijma' ulama' haram. Faham? Walau bagaimanapun, janganlah kita lebih-lebih bermain catur. Main sekadar hiburan ataupun hobi. Alasan mazhab lain haram kerana catur ini dicipta dalam gereja. Jadi paderi ini dia tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin, dia boring. Dia duduk seorang gitu. Bini tak ada. Jadi dia ambil kayu, dia ambil pisau, dia rauk. buat bentuk-bentuk patung. Sebab tu ada bentuk paderi, ada bentuk raja, ada bentuk kuda, askar dan sebagainya. Nah, dia pun buat satu permainan, mereka terciptanya main catur. Nah, ha, sebab tu bila kita beli buah catur, wajib kena ada paderi. Nah, ha, jadi bagi pandangan mazhab Syafi'i, yang kata makruh, jangan beri ada paderi lah dalam tu. Nah, salib yang ada atas kepala raja tu kena kepih buang. Dan maknanya apa benda ni, paderi yang ada tu buang, jangan guna dia. Letak benda lain, tuduh kicak dah apa, ganti paderi. Ha, sebab kita tidak bersetuju dengan bentuk patung-patung seperti itu. Nah, walau bagaimanapun makruh dalam mazhab Syafi'i. Nah,